hidupku terasa berat. Tak kupungkiri ku kecewa, namun bukan alasan untuk berhenti mengejar mimpi-mimpi. Jangan hiraukan rintangan yang ada, ku harus melangkah pasti. Lupakanlah semua masa lalu, ku harus tetap melaju. Mataku tertuju pada semua impianku, tak pernah ku lelah, selalu memberi yang terbaik. Menggapai impian dan masa depan berjalan bersamamu. Ku mampu. Rasa berat, aku kiri ku kecewa, namun bukan alasan untuk berhenti mengejar mimpi-mimpi. Jangan hiraukan rintangan yang ada, ku harus melangkah pasti. Semua masa lalu, ku harus tetap melaju. Mataku tertuju pada semua impianku, tak pernah ku impian dan masa depan.